Oh, padahal mayoritas penduduknya Islam. Lho kok iso kisru terus ngono iku lha apa? Memang ta'assubnya kepada agama kuat, kecintaan kepada agamanya kuat, tapi kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya lemah, sehingga mudah diadu domba karo dulur perang. Apalagi Indonesia, negara dengan prosentase jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril ma'rifah wa 'ilmil mukashafah wal basirah. Ya Fattahu ya 'Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin ulama anal amilin wonten ngarsanipun para alim, para bapak kiai ingkang boten saged kula sebut asmanipun setunggal-setunggal, nanging boten ngurangi raos hormat lan ta'zim kawula dhateng priyagungipun para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan pinisepuh ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati lan kita ta'zimi sesarengan. Bapak Bupati bersama para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang berkesempatan hadir, Bapak Camat Pagelaran bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, segenap takmir masjid terutama panitia pembangunan, konco-konco remaja masjid, konco-konco panitia, konco-konco santri, konco-konco linmas, konco-konco kru bio up series pendukung acara hari ini, malam ini. Yang saya hormati para bapak, para ibu, dulur-dulur sedaya jamaah, muga-muga keberadaan Masjid Al-Falah sesuai dengan namanya betul-betul membawa kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat bagi jamaahnya dan bagi masyarakat secara umum. Kemudian masjid itu merupakan perekat umat, di samping tentu saja sebagai laboratorium rohani untuk membentuk manusia-manusia yang berkarakter baik, yang taat kepada Allah dan Rasulullah, yang tunduk kepada tuntunan-tuntunan agama dan juga kepada undang-undang negara. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai perekat umat, perlu kiranya saya sampaikan di tengah-tengah kondisi negara kita yang lagi hiruk-pikuk dan agak memanas suhu politiknya terutama di pusat, Kula suwun dulur-dulur tetap tenang, menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan. Ngoten nggih? Mboten usah kaget, namanya politik niku pol-polan nek idik-idik. Saniki gara-gara perbedaan sedikit saja akhirnya timbul permusuhan. Cuma gara-gara beda titik dimusuhi. Coba sampean pikir. Wong padha-padha negarane gara-gara beda agamane dimusuhi. Engko padha-padha agamane gara-gara beda alirane dimusuhi. Engko padha-padha alirane gara-gara beda pendapate dimusuhi. Engko padha-padha pendapate gara-gara beda organisasine dimusuhi. Engko padha-padha organisasine gara-gara beda partaine dimusuhi. Engko padha partaine gara-gara beda pendapatane dimusuhi. Lelek kabeh-kabeh dimusuhi, kabeh-kabeh dimusuhi. Terus kate urip karo sapa? Ate urip ijen do tengah ora-ora dadi ketua suku Blekok. Padahal wong iku butuh wong, nggih napa nggih? Manusia itu human socially. Makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Wong urip niki lho butuh kanca. Wong mati yo butuh kanca. Lho mati kok butuh kanca? Gawe apa? Gawe ndongakno. Soale nek wis ndok alam barzah, iku sing iso nolong, sing iso nyelametno siji amale dhewe. Loro donga. Dongane sapa? Dungone anak, dungone dulur, dungone kanca. Ayo saiki dipikir. Pertama dungone anak. Anak sampean lho pira nek jagakno dungone anak? Paling anak sampean 3, 4, 5 iku usahane wis tiap bengi golek cuma dadekno 5. Berarti sing dongakno ya cuma 5 iku. Lek jagakno dungane anak. Terus dongane dulur dijagakno. Dulur sampeyan pira? Paling 14 iku tekan pripean. Berarti sing dongakno ya cuma wong 14 iku. Tapi lek kanca, relasi yang tak terbatas. Semakin akeh kanca, semakin akeh sing dongakno. Nggih napa nggih? Kaya sakniki kula ngaji nduk kene, otomatis sampeyan sedaya dadi kanca kula. Ngene iki kok umpama kula mati. Sapa ngomong amin niku? Umpama amin namane tak jahit lambemu. Wong iki umpama kok. Umpama kok kula mati. Terus sampeyan disuwuni ndongakno kula nganggo Fatihah ngoten purun napa mboten? Purun ya purun tapi aja semangat-semangat ngono rek. Delmu kaya nyengkakno sik cepet ngono. Aja sik, kula iki tanggungane sik akeh. Ceke ta le Pak Camat kate berangkat dhisik Bapak. Aku kari-kari ae terus won. Dungane kanca iku penting. Wong kanca karo gak kanca iku beda Bapak Ibu lek ndongakno. Padha-padha tahlil, iku lek sing ditahlili kanca, tahlile ya temen. Ya khusyuk ya ikhlas, ale sing ditahlili kanca eling apike. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nahlili kanca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wong wingi lho sik pengajian, yo sik sambutan, klambi putih, celana ireng, kopiane ireng. La ilaha illallah. Mun dadi camat pagelaran yo sik 3 wulan lho. La ilaha illallah. Saiki kok wis ditahlili. La ilaha illallah eling apike tahlile ya temenan. Lah nek gak kanca tahlil wis gak temen blas karo senden duwe-duwe. Apa maneh atik berkate gepeng sisan. ngamini donga yo seje. Lah sing didongakno kanca, amine yo khusyuk. Amin ya Allah. Amin. Padahal camat yo sek enom kok wis mati. Amin ya Allah. Amin. Ngene gak kanca, amin iki dicukup separo. Ah. Ah. Karimin ini ora ditutukno. Ah. Ah. Padahal modene leh ngimami nganti petentengan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mesti ngamin cuma. Ah. Wa afihi wa afu anhu. Ah. Wa akrim nuzulahu. Ah. Padahal yo karimin ini ora ditutukno. Seje Bu krungu berita kematian yo. Sing mati kanca karo gak kanca, reaksine lak beda. Lah ada sing mati kanca, reaksine yo kaget ndongakno. Mbak, kanca sampean nerke telu, Mbak, esuk mau mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muga-muga husnul khotimah, muga-muga disepuro Gusti Allah. Iku ngono kancaku. Kadang-kadang Gusti Allah lu diprotes, ya Allah Gusti, kok sing api-api dhisik sing sampean joko. Tapi lek sing mati gak kanca dikabari, Mbak, wong iku lho Mbak mati esuk mau. Wes. Nang ayem ngono model. Gak ono nada-nada kesedihan. Wong krungu berita kematian kok wes. Mangkane kekancan niku penting. Kerukunan niku penting. Nah, kondisi masyarakat kita akhir-akhir ini kan seperti daun kering. Daun kering itu daun yang tidak basah. Biyen. Ya wis lek gak oleh tak ganti. Daun kering itu godhong garing. Ya apa maksudnya? Masyarakat kita akhir-akhir ini koyo godhong garing. Iya, godhong garing itu gampang dikelompokno. Disaponi srek-srek-srek-srek nglompok, tapi enggak iso nglompok. Ditaleni dadi siji set angel, mesti remuk. Lho masyarakat saiki lek dikon kumpul iku gampang. Ayo pengajian, kumpul. Tapi lek iso kumpul dengane pengajian, mesti ditaleni dadi siji set angel. Coba pilihan kepala desa kon pok ji milih dadi siji. Gak kira iso partai kon siji, gak kira iso. Mesti remuk, anjane godhong garing. Dikumpulno gampang. Tapi kalau wis kumpul, suarane mesti kemresek. Ayo ngene iki, tidak kumpul, ayo pengajian, ndok pagelaran masjid Al-Fala. Kumpul. Tapi wis kumpul ngene iki suarane mesti kemresek. Terutama lambe-lambe kudungan. Wong aku lho sik tas munggah panggung wis do kemresek. Gak bodoh ya karena dok kaset. Ana sing ngomong iya dok TV koyo tuwa ngono tibake yo. Ana sing kemerseke ngene, ganteng asline ternyata. Makasih. Ibu. Malam ini ibu boleh memandang wajah aku. Emang aku diundang ke sini kan bukan cuma untuk didengerin, boleh juga dipandangin kok. Tapi kalau mandang aku tolong jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Takut aja sih. Khawatir ada yang punya perasaan kok suami aku tidak seganteng kiai itu. Ibu harus nyadar dong kalau wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Anjane paling kemresek wong wedok. Wong wedok iku sak weruhe mripate ya diomong, sak krungune kupinge ya diomong. Mangkane Kanjeng Nabi tepak Isra Mi'raj keliling neraka diteliti. Penduduk neraka niku wong lanang ambek wong wedok akehan wong. Salah satu sebabnya yang mergo wong wedok iku badiyatul lisan, gak iso njogo kakehan kok ngaku. Mau lah tak sampai no ya. Ana wong soge selametan. Nyembelih sapi 10, sate wedi-wedi sak kepel-kepel sate. Ya diomong, sate kok njaba gosong jero entah. Wong soge lek goblok ya ngono. Ngerti gawe sate cilik ya diomong. Wong soge meleki nyate kok sak laler-laler. Diundang syukuran berkate cilik gepeng ya diomong. Gayae ngundang wong 1000, nyembelih pitik siji. Becek lho becek, bowo. Tok omahe sing duwe gawe, apa sing ana nduk lukur meja lak diwaca kabeh. Ya mong kabeh ana roti ya ngono, roti jamur kekno wong. Sebelah ana gedhang nyuguhi tamu, gedhang kempir-kempir kaya susuwe Mbah Ja. Ana ndhe-ndhe didemok, ndhe-ndhe cek atose disawatno kerek abangka kireke. Disuguhi teh diombe seruput ya diomong, teh ndak ngalor ndak ngidul. Iki soto disendok srop ya diomong, soto rasane kaya uyuh jaran. Kowero kemantene ya diomong, manten lanang ganteng, manten wedok ayu, jan pantes serasi kaya kerajaan. Kemantene sing lanang ganteng, sing wedok elek jemburis. Ya diomong, anjane manten lanang iku picek. Tak melek matane. Ada lanang ganteng yang ngono kok iso ngrabi bekakas kaya ngono iku. Iku rongsokan teko ndi diimpune. Engko mantene sing wedok ngwayu, nek sing lanang elek merongos, ya diomong. Manten wedok iku ngipi apa? Wong ayune ngono kok gelem dirabi garangan anyang-anyangen. Engko mantene sing lanang elek, sing wedok yo elek, ya diomong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Wis sing lanang elek, sing wedok elek sisan ku meneh peranakane kaya apa dadi? Wong kiai ceramah e diomong. Diundang ceramah teko kondisi ya diomong. Kiai lek gak patek payu yo ngono iku. Teko kondisi karo golek mangan. Munceramah to kowe telat ya diomong, kiai jual mahal. Contohnya aku iki mau lak dilokno ngono. Ha teko-teko sih nang kiai, padahal aku ya gak nganggur, nduk kono aku ya ceramah. Krungu aku pengen. Wah, aku sampe gak tenang blas ceramah nduk kono gara-gara digegeri sing nduk kene. Ngu ceramah suwe ya diomong, ceramah ngatokno wong. Bokong panas sikil gringgingen. Yang longgo sing silo sing sembujung sing metungkro. Kono kari ngoceh. Engko ceramah cuma dilu ya diomong. Ceramah kaya pitik nelek cret tinggal mulai. Netek sangut tok repot. Anjane godhong garing. Terus godhong garing iku gampang diobong. Masyarakat sekarang mudah tersulut emosinya, mudah dibakar amarahnya, mudah diprovokasi. Titu akhirnya kondisi kita memprihatinkan. Apa kita ingin kayak yang terjadi di sebagian negara Arab, Suriah, Yaman, Irak, Afghanistan, Somalia. Mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi ribut, kisruh, perang saudara terus menerus terjadi. Gak tenang, ada sekolah yang gak tenang. Tempat nopo pelajaran dok kelas, peluru semeliwer. Gak bisa tenang belajar. Tempat pengajian lombok wong sak pirang-pirang ini ana bom nyasar. Bom. Ya terus ya apa ngene? Lah apa? Hah? Jenenge bom ya ngagetno ngono iku. Nduk ndi-ndi bom ya ngagetno. Ana bom nyasar crut. Bom apa kok bome bojomu? Mo iki bom temen kok. Oh, padahal mayoritas penduduknya Islam. Lho kok iso kisru terus ngono iku lha apa? Memang ta'assubnya kepada agama kuat, kecintaan kepada agamanya kuat, tapi kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya lemah, sehingga mudah diadu domba karo dulur perang. Makanya perlu kembali digelorakan semangat cinta bangsa dan tanah air. Mencuk dianggap cinta tanah air enggak ana dalile. Kanjeng Nabi tahu dawuh, "Uhibbul Arabiyyata li'anni wulidtu fil Arab." Aku cinta bangsa Arab karena aku memang dilahirkan di Arab. Kita sebagai bangsa Indonesia prinsipnya juga harus begitu. Aku cinta Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Yang aku minum air Indonesia, yang aku injak bumi Indonesia, yang aku makan adalah makanan yang tumbuh di bumi Indonesia. Taman gak tepuk tangan blas ngono modele. Camatmu baru karuan isok ngene. Ini mestinya tugasnya camat ngene. Ya kacamat tok, ya kapolsek barang iku. Ini mestinya kapolsek iku cuma matur suwun karo kiai. Ini dengan adanya penceramah-penceramah yang membina mental masyarakat, tindak pidana, tindak kriminal, menjadi minim, ngenteng no tugasnya polisi. Ini pantesnya ngene ini ya nambahi sangu, wayahe ngono. Coba masyarakat gak dibina model kayak ngene iki. Berat loh tugasnya polisi. Kenakalan remaja semakin menjadi-jadi, akeh sing kena narkoba. Malang gak pirang-pirang. Yo, yo to, Don. Ngomong ogang. Beritane itu tok endi-endi. Lho saiki nek dibantu model kayak ngene-ngene iki kan tugasnya polisi semakin enteng, semakin ringan. Gak rugi mestine. Pengajian ngepam, anggotane dikerahkan. Ndak. Ngajian yang ngepam tapi yang warung-warung ngopi. Soalnya yakin aman, gak kira ono tawuran. Dangdutan ngono kae polisine rapet mumet panggung. Ora mek jaga keamanan tok ya ono tok bokonge penyanyi barang ngono. Ada gak dikawal jaga kaya ngono ya mesti tawuran. Makane misale nang kok gawe apa nanggap sampean. Gawe yo pengajian. Biayane yo luwih ringan. Aku kadang yang kudu protes. Enggak no penyanyi cek larangi, padahal yang nyanyi setengah udang ni. Kiai kok murah? Apa kiai cek larangi boleh ceramah kalau setengah udang ni? Makanya perlu perekat umat melalui masjid. Kenapa sih sampai terjadi permusuhan? Aman rumah. Sebab timbulnya permusuhan itu karena adanya perbedaan. Oleh omonganku gak tepat, bantahan kena. Kenapa timbul permusuhan? Karena ada perbedaan. Semakin banyak perbedaan yang dibesar-besarkan, akan semakin kuat permusuhan itu. Nah, sebaliknya, persaudaraan itu timbul karena adanya persamaan. Semakin banyak persamaan akan semakin kuat persaudaraan. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya kuat persaudaraan, mari kita lihat persamaannya. Jangan pernah memperbesar perbedaan. Karena perbedaan itu satu keniscayaan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kita lihat persamaannya. Sedoyo sing teko nduk kene iki dulur. Setuju? Semua yang hadir di sini adalah saudara. Kenapa? Karena banyak persamaannya. Kula Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil, Pak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat sedoyo sing rawuh ten mriki panjenengan jamaah, dulur kabeh. Saudara karena banyak persamaan. Agamanya sama. Ayo jawab kok. Semua yang ada di sini agamanya, Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, akidahnya, sing banter, salatnya, puasanya, makannya, minumnya, tidurnya, ngesengnya. Banyak persamaan, berarti kita ini saudara. Makanya kalau ada sedikit perbedaan, jangan dibesar-besarkan. Nggak rakno timbul permusuhan. Dulu niku biyen. Nah, biyen niku dulu. Nah, dulu niku biyen. Nah, biyen niku dulu. Dulu niku. Ayo gendeng bareng ayo. Gara-gara beda dikit aja musuhan. Masa cuma gara-gara beda jumlah rokaat dalam sholat tarawih terus musuhan. Satu 8 rokaat, satunya 20 rokaat. Musuhan. Kan yang beda cuma jumlah rokaatnya. Sholat tarawihnya kan sama. Niatnya sama, takbiratul ihramnya sama, fatihahnya sama, rukuknya sama, iktidalnya sama, sujudnya sama, duduk antara dua sujudnya sama, tasyahudnya sama, tahiyatnya sama, salamnya sama, gerakan sholatnya sama. Yang beda kan cuma jumlah rokaat. Lapo kok sampai musuhan? Gak gelem nontok persamaannya. Sing digedhekno perbedaane. Sing bener 20, sing bener 8, gak 20, gak 8, gak kudu 20, gak kudu 8. Ribut. Ono sing nengae, gak tepak kabeh. Walu gak niat tahun pisane walu. Rompolo yang ngono, semangaten niku. Sing bener aku iki lho, netral wis, gak walu, gak rompolo, gak netral wae. Wong sampel lho. Ya cara nyikapinya dong, tasamu, toleran, moderat. Disikapi dengan kedewasaan berpikir dan saling menghargai. Sing tarawih 20 makmum kepada imam yang tarawih 8. Imam selesai, tambah ono dhewe. Wong kari ngimbui ae to. Tambah ono 12. Sing tarawih 8 bermakmum kepada imam yang tarawihnya 20. Begitu imam oleh 8 minggato. Selesai kan? Nah aku sering ngomong, zaman sing aku mulai ketepian 20 ya 20. Mbah-mbahku 20, guru-guruku 20, kiai-kiaiku 20, aku ya melu 20. Padha gak ruwe lho sing tepak sing ndi. Mene lho akhirat sing tepak 20. Ya yes, alhamdulillah. Nah tepak 8, tak apa-apa sosok 12. Lumayan kena nambal liyane. Nah mene sing tepak 20, sing 8 lek gelek kurangan ndi nek gelek. Lho kono gak ono iso diutangi. Tapi ya sampean aja nyalahno. Ngono lho. Paham? Paham? Dulu nggih, dulu iku biyen dan biyen niku alhamdulillah wis ketularan. Mosok gara-gara beda gawe kunut karo gak gawe kunut salat subuh musuhan. Kudu kono iku sunah apa tuh? Buktine lelali ganti sujud sahwi kok kudu kono dicine. Kate kono dasare opo? Seribut ndak karuan. Lah ya wong sing beto kan cuma kunute. Takbiratul ihrame sami napa mboten? Sami napa mboten? Sama kan. Mosok sijine lek takbiratul ihram Allahu akbar. Terus sijine Allahul karim. Yo enggak ya padha Allahu akbar. Fatihah ya padha. Nggih mboten? Rukuke ya padha. Mosok sijine lek rukuk merkungkung sijine kayang karo degeng. Iktidale ya padha, sujude ya padha. Nggih mboten? Mosok sijine lek sujud jungkel, sijine golong-golong. Padha lho akeh padhae. Sing beda kan cuma kunute tok. Dulu ribut iku biyen. Saiki alhamdulillah pagelaran wis gak ana, musuhan ribut perkara kunut gak ana. Soale padha gak subuhane misal. Apa sing ate digegerno? Izin awak dhewe iku harusnya izin. Wong Allah itu menyatakan bahwa kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Artinya kalian itu siapa? Ya umat Islam. Apalagi Indonesia negara dengan prosentase jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia. Saudi kalah, negara-negara Arab itu kalah karena Indonesia. Prosentase jumlah penduduk muslimnya paling besar Indonesia itu. Sehingga jumlah jamaah haji, kuota haji tiap tahun paling akeh ya Indonesia. Wong persentase jumlah penduduk muslim itu terbesar, harusnya menjadi umat yang terbaik Indonesia itu. Tapi prakteknya kan ndak ngono. Hoi. Hoi. Oh negara liya ini wis tekan bulan, tekan planet Mars. Nyelidiki, kowe apa yang ngerti kowe? Kok ngguyu. Wis sampai ke planet lain, wis iso incak-incak rembulan. Nek kene lek katerioyo geger perkara inceng-incengan bulan. Kono wis idak-idak nek kene sik ngintip ae. Sampai lewaya sidang isbat menentukan awal datangnya bulan Syawal. Awal datangnya bulan Syawal. Geger gak karu-karuan semua ormas keagamaan mengirimkan delegasinya. Ribut sidang petang jam gak mari-mari. Lebaran jatuh pada hari Rabu. Sijine. Belum hari Rabu itu belum ada hilal. Harus Kamis. Sijine. Gak bisa. Menurut hitungan Rabu ini sudah muncul. Enggak boleh, harus Kamis. Bingung Menteri Agama katanya keputusan. Coba aku sing dadi Menteri Agama, tak putusi langsung palu tak nurono. Bok, bok, bok. Enggak usah ribut. Timbangannya ribut keputusan. Poso dibaleni mulai awal. Gak gitu riyoyo. Ono lek aku, umpama aku Menteri Agama. Paling ono maneh posoe. Yang kedua, biar enggak terjadi ribut menentukan awal datangnya bulan Syawal. awal datangnya bulan Ramadan. Tahun depan sidang isbat untuk menentukan awal datangnya bulan Ramadan, awal datangnya bulan Syawal. Yang ikut sidang khusus perempuan. Laki-laki gak usah ikut, bikin ribut, bikin geger. Kalau perempuan aman, kenapa? Karena perempuanlah yang paling tahu persis kapan datangnya bulan. Lu izin loh Pak aslinya Pak. Wong kita itu kuntum khairu ummatin. Kalian umat yang terbaik. Tapi coba sekarang, dari segi teknologi, apa kita? Coba, uy, lihat yang kurungu, Honda Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, nyautolo Toshiba Jepang, Samsung Korea. Ayu on BMW Jerman, Puma Amerika, Indonesia Soto Lamongan, Sate Madura, Bakso Malang, Wingko Babat, Jenang Kudus, Gudeg Jogja, Pempek Palembang. Jadi umatan badokan lillahi ta'ala. Ngene soal badokan ini juara. Kula nembe wingi niku tur Sumatera setengah wulan. Mulai Lampung, Oki, Oku, Lahat, Jambi, Palembang, ngawulan. Tawani karo panitia, Pak Kiai. Kerso soto Pak Kiai, soto Lamongan. Soto Lamongan untuk Sumatera. Malaysia, Singapura, soto Lamongan. Sampai tekan Mekah, soto Lamongan. Pokoknya soal panganan ini juara. Makanya pernah ada simposium, seminar tingkat dunia. Masing-masing negara yang mengutus delegasi membanggakan kemajuan di negaranya masing-masing. Amerika angkat bicara, negara saya Amerika konstruksi bangunan tidak ada tandingannya. Karena negara kami Amerika mampu membangun gedung tingkat tinggi sampai tingkat 1000. Negara-negara liani setengah gak percaya, omoso sampai tingkat 1000, cik dukure. Gak percaya kan, Amerika bergila. Ya enggak 1000 ya ke bawah sedikit lah, 600-700. Jawabannya selalu ke bawah sedikit lah, 600-700. Yang Jepang, Jepang negara kami teknologi maju besar, tidak ada tandingannya. Karena negara kami Jepang mampu menciptakan pesawat ulang alik, 1 detik mampu berputar 10 kali. 1 detik nomor 10. Negara liani-liani yang tidak percaya, ah masa 1 detik kok muter 10 kali, tidak masuk akal. Jepang bergila, ya tidak 10 kali, ke bawah sedikit lah, 6 kali, 7 kali. Gantian Indonesia, negara kami yang paling maju itu kedokteran, tidak ada tandingannya. Dokter di negara kami hebat. Kalau ada wanita yang hamil tua mau melahirkan, tidak usah repot-repot, karena dokter negara kami bisa mengeluarkan bayi itu dari udel. Negara lain gak percaya, masa bayi kok metu teko udel, Indonesia bergila, ya gak dari udel, ke bawah sedikit lah. Padahal semua ilmu itu sumbernya teko Al-Qur'an. Jawab po, semua ilmu itu sumbernya teko Al-Qur'an. Yang punya Qur'an umat Islam, tapi yang mengambil manfaat dari kandungan ilmu Al-Qur'an justru yang lain. Kita dulu juga pernah menciptakan kapal laut. Ya maunya sih pasarkan ke luar negeri, ke dunia internasional. Tapi gak ada yang tuku. Kapalnya salah jeneng, dijenakno tetuko. Ini singkatannya kan yang tuku rata-rata. Pak Habibie itu top brilian IQ-nya. Sampai teknologi Jerman itu memanfaatkan dari pemikiran-pemikiran Pak Habibie. Tapi untuk diimplementasikan di Indonesia sendiri, tahu nggih pesawat terbang apa ya didol ngono jenenge Gatot Kaca, gagal total kakehan cangkem. Embo. Ayo kita lihat persamaannya. Bukankah sholat itu juga bisa memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya kebersamaan antara imam dengan makmum? Sama gerakan sholat jamaah sama masjid podo kabeh, satu gerakan, satu nada, satu irama. Ini kan simbol ittihadul ummah, persatuan umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya saya ulang, persaudaraan itu timbul karena adanya persamaan. Kalau ada persamaan berarti saudara. Ayo nyauta sayang. Kalau ada persamaan berarti saudara. Kalau ada persamaan berarti dulur. Ojo tersinggung. Sampean ambek wedhus ya dulur. Pemendorma. Tretan di wedhus mimpi. Sampean ambek mimpi tretan. Lah wong ambek wedhus sok dulur, kan ada persamaan. Wedhus makhluke Gusti Allah napa mboten? Nah, sampean makhluke Gusti Allah napa mboten? Lho padha. Wedhus makhluke Gusti Allah, sampean ya makhluke Gusti. Nyaut to ya. Wedhus mangan sampean ya. Wedhus ngombe sampean ya. Wedhus turu sampean ya. Wedhus ambekan sampean ya. Wedhus ngoyo sampean ya. Nah, wedhus rabenan kalah, makanya dulur mene Idul Adha dan 3 hari Tasyrik disunahkan kurban. Pak, lek kate kurban nonton wedhus kate digondok masjid disembelih bareng-bareng ditakoni tangga. Kate nanti ya mbelih dulur. Lho dulur kok disembelih? Soale diperintah ambek Gusti Allah. Ya menang perintahe Gusti Allah. Tapi apa-apa no mergo dulur nyembelih kudu nurut aturan. Wa arihil madbuh dikepenakno hayawan sing disembelih. Ojo dipulosoro. Ladinge kudu sing tajam, posisine sing enak. Ojo nganti ladinge ketul. Gak oleh ngono iku. Apa maneh kewane dipulosoro? Ndak oleh. Dulur. Dulur. Terus aturan yang kedua, sing nonton karo sing dituntun, kudu luwe lemu sing dituntun. Kadang enggak ya, sing nonton lamomo sing dituntun. Nah itu mestine sing digorok, sing nonton. Karena kita dengan binatang itu saudara, mohon maaf, sama-sama makhluknya Allah. Maka arifku bil hayawan wajibun. Berbelas kasih kepada binatang itu hukumnya wajib. Berkasih sayang kepada binatang, welas ambek kewan, iku hukume wajib. Sebalike mulosoro kewan, nyiksa kewan, dosa. Taman iki ngrungokno? Oh ya wis, ya wis. Tak pikir gak ngrungokno lah kaya wong gendeng aku kok. Banyak orang yang diangkat jadi wali Allah, digerocok rahmati Allah karena berbelas kasih kepada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Ghazali niku dirahmati Allah gara-gara welas ambek laler. Ani Imam Ghazali niku ahli nulis kitab. Ahli nulis kitab, kitab karyanya Imam Ghazali itu luar biasa. Enggak masuk akal. Usianya cuma 49 tahun, tapi andaikan usia 49 tahun itu dikain nulis tanpa henti, kadek ngelakoni apa-apa gorong mari nulis kitab yang mengusir saking kata ini aku pas zaman bian lek nulis itu gak kayak pulpen yang praktis kayak saiki penanya sendiri, tintanya sendiri diwadahi ngono. Nanti pennya ditutul ngono, mana mangsi tul, senulis arat-arat-arat-arat-arat tul arat arat arat arat arat arat tul arat arat arat arat arat arat arat sapa kok til barang iki ojo dirubah-rubah tul arat arat arat arat arat tul bareng kate tul lha kok ana laler lho mlebu nduk mangsi plek terus ngombe nyut nyut nyut nyut nyut tumbuh rasa iba di hati Imam Ghazali kate tul lho ndak mentolo. Wah iki laler iki sik tas ngombe. Engko lek atik tak tul. Nek ning ngombe durung tuwuk mesti mabur pisan. Sejarno ae sik tuwuke lek ngombe, gak tak tul dulu. Saking welase ambek laler. Begitu wis warek pur baru tul tarat. Ngene iku lho welas sampe lalu dirahmati Allah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab tepak mlaku-mlaku. Weruh ana arek lanang dolanan manuke. Dolanan manuk keliru ketambahan e. Ya arek iku duwe manuk, lah manuke dadi dolanan ngono lho. Ya apa sih kata-kata sing pas iki? Woro arek lanang duwe manuk, lah manuke digawe dolanan. Keliru ah omongan. Ya akhire manuk nang digawe dolanan. Yo nglimbru ngenderek nang lemes. Kaya-kaya gak iso nyangga ndase kari ngene-ngene tok. Topo sih sing diguyu. Lho Sayyidina Umar niku saken. Akhire dicidhoki arek lanang mau. Nah, manukmu tak tukune. Wong wedok krungu manuk kok guyang-guyu. Nah, manukmu tak tukune. Dibeli dengan harga yang mahal. Ya kesenengan arek iku, dikekno. Akhire manuk mau dikeki mangan ambek Sayyidina Umar dikeki ngombe seger kuat sehat dijolno. Lho iku digrocok rahmate Gusti Allah. Lho, sing pendiri Thariqah Ar-Rifa'iyah, Imam Rifa'i. Niku subhanallah wong karoma. Tiap maring imami sholat di masjid, langsung mulai zikir terus ngleset nduk ngene serambine masjid ngene iki lho. Keturon. Ngene iku ana kucing mlebu nduk ngene lengene jubah nang istiqomah ngono. Ya kucing iku mlebu nduk ngene jemaah soalnya pas hawane adem. Kucing iku kepengin turu sing anget mlebu nduk lengene jubah. Melungker turune anget ngono. Lha iki Imam Rifa'i begitu nglelir, weru ana kucing nduk ngene lengen jubahe. Kate digugah kucinge lho ndak mentolo. Iki kucing tepak wayahe enak-enake turu. Engko lek aku tangi, kucing iki turune durung tuwa mesti ketragal. Sakno akhire lengene jubah yo dipotong demi kucing tadi. Lengene jubah dipotong. Del. Wis. Apa wis kok lek kucinge gak ana tak jogo tak dondo maneh-maneh. Lho ngono iku sering ngono iku. Welas karo kucing. Sing turu nduk ngene lengan jubahe ngalahi lengene jubahe digonting demi angete turu kucing dirahmati karo Gusti Allah. Bahkan ini apa? Salahe merem kok. Ngrungokno ngaji kok ampek doang-doang. Ada cerita yang sangat fenomenal. Ana wong wedok nakal, wis ta lah morale bejat akhlake rusak. Wong wedok nakal iku lho. Iki lek wong Jawa ngarani sundel lho sundel. Nafsune kendel. Lek istilah umume yo PSK, nggih, perempuan suka kelon. Mbok ana sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Lek arek nom-nom iki ngarani I love you, mari dilapi tinggal mlayu. Aku sing tau mlayu bengok iki lho. Bahasa Inggrisnya the lonte and the begengge. Ini wanita nakal berjalan di padang pasir, gurun Sahara yang luas terbentang. Udah berhari-hari dia enggak makan, enggak minum. Gontai dia jalan sempoyongan. Atas panas matahari, bawah panasnya padang pasir. Udah berhari-hari dia enggak makan, melakukan sempoyongan, gontai tertatih-tatih. Wajarlah. Dia mau minta makan ke siapa jauh dari perkampungan. Mau minta minum ke siapa jauh dari perkampungan. Gak ada makanan, gak ada minuman. Terus dia berjalan. Makin jauh, makin lelah, makin gontai. Makin sempoyongan, terhuyung-huyung dia berjalan. Emang udah berhari-hari gak makan, gak minum. Lihat toleh kanan, toleh kiri. Lihat depan, lihat belakang. Siapa tahu ada orang yang datang. Atau ada sesuatu yang bisa dimakan. Gak dapat juga. Nun jauh di kejauhan. Nun jauh kok di kejauhan. Dia melihat ada sebatang pohon yang agak rindang nampaknya. Didatangi itu pohon dengan jalan yang gontai dan sempoyongan. Begitu sampai ternyata betul di bawah pohon itu ada keloaan. Apa bahasa Indonesianya ya? Bolongan. Ya situlah ada keloaan. Yang di dalamnya ada sedikit air. Senang itu perempuan nakal. Alhamdulillah ada air. Alamat aku akan minum. Untuk sekedar menyambung nyawa. Gitu air mau dicedok. mau dicawuk lho. Ayo iku kaya lambemu iku. Matanya melihat ada seekor anjing yang berkejet-kejet dan berngececeng-ngececeng. Dia tergelepar, dia terkapar, sekarat, hampir mati. Ya mungkin udah berhari-hari gak makan, gak minum. Ini perempuan batin, wah ini mungkin senasib dengan aku. Ini udah sekarat, hampir mati. Ada air sedikit. Kalau tak minum, anjing ini mati nanti. Khawatir aku anjing ini mati. Kalau tak kasih minum ke anjing, aku gak minum, tapi aku masih bisa meneruskan hidup. Gak apa-apa, aku ngalah. Diciduklah air itu, kemudian diombekan ke anjing yang sekarat tadi. Anjingnya seger, bisa jalan. Loh, dia lo ngalah. Gara-gara itu, ngekei ngombe asu, welas ambe asu. Gara-gara ngekei ngombe asu, wanita nakal tadi diterima tobatnya, diampunkan dosanya, dicap dari alis warga. Loh, itu gara-gara ngekei ngombe asu lo. Apa mana ngekei ngombe aku ini? Cuma sayang, gak ada kopi ini. Oh, gorong gae. Pak Camat itu dikai kopi, aku gak dikai. Padahal yang ceramah lo aku. Sebaliknya, ada orang yang dilaknat Allah gara-gara menyiksa binatang. Mungkin ibu udah sering dengar cerita, ada perempuan yang ahli ibadah sesungguhnya dia. Tapi dia masuk neraka gara-gara apa? Menyiksa kucing. Kucing nang celuta. Apaan maring goreng iwak? Dicolong. Apaan maring goreng iwak? Dicolong. Sama di kucing model ngono iku, Bu. Bu, mari goreng pindang dicolong kucing. Goreng pindang dicolong kucing. Goreng pindang dicolong kucing. Menunggu kucingnya sampai napakno. Ngono iku. Biok sapu ndase. Padha. Perempuan itu juga begitu. Dia marah akhirnya kucing itu dikurung pirang-pirang dino ndak dikai mangan sampai mati. Lu gara-gara mulo soro kewan, gara-gara nyekso kucing cap dadi ahli neraka. Naudzubillah min. Itu juga pelajaran lho, Bu. Lek sing sampean goreng pindang, ya mesti sing moro kucing. Sing sampean goreng pindang dikerayah kucing sampean. Lha nek sampean cerdas, kucing ini gak njaluk kabeh pindang utuh ndak. Kucing ini cuma njaluk jatah ndas sampai buntut. Kita lah tuh gelen ndak sih pindang ini uncalno. Kucingnya engko lah tenang gak ngegeri sampean. Zaman gak kei yuk. Njaluk ndas sih gak zaman kei, njaluk buntut gak zaman kei. Yuk ditekno sak daging-dagingnya. Sing dijaluk kucing ini cuma ndas sampai buntut. Soalnya sing zaman goreng pindang, kucing mambu njaluk jatah. Apa sih di jaluk? Ya cuma ndas karo buntut. Tugelen nanti kayak nong. Calno, kok kucingnya gak ngegeri sampean. Menurut. Lah dek sing sampean gebel itu sifat-sifat elek. Sing ono ning atimu niku akhlak-akhlak tercela. Setan mambu, dikerayah setan sampean. Ya padha karo sampean goreng pindang, kucing mambu, kaya kucing. Ning atimu kok ono sifat elek. Ning atimu ono akhlak sing tercela. Setan lu mambu, dikerayah setan sampean. Lho setan ora arep ngepek atimu kabeh enggak katene. Setan iki jaluk jatah hawa karo nafsumu. Tugelen culno, cek digondol setan. Wong setan enggak gegeri sampean. Apa hawamu, nafsumu culno cek digondol setan. Wong setan enggak gegeri sampean. Paham? Mbuh modele gak ngerti kok. Anjene ngomongi wong sing gak pati cerdas ya repot ya. Paham napa mboten? Kelakuan-kelakuan sing elek itu buangan. Iri nang tangga. Ngono ku yo garakno atimu sumpek to, Bu. Ana tangga oleh kenikmatan sampean pikir sampean lebono ati. Loro urip. Tangga tuku sapi lho dilebokno ati. Beleng. Yo atimu disundangi sapi. Gak loro yo apa. Tangga tuku sepeda motor dilebokno ati. Beleng. Yo atimu kecos kenal pot. Tangga bangun omah dilebokno ati. Beleng. Atimu kesogro osok. Akhirnya tonggo lu mau haji berangkat ke Mekah ke Medina. Sampai yang berangkat ke kuburan. Nerusno tonggo tuku lemari iri, tonggo tuku kulkas hatimu panas, tonggo tuku kol hatimu merongkol. Tonggo tuku tanah susah, tonggo tuku piring orang muring, tonggo tuku gelas was-was, tonggo tuku mangkok gondok. Tonggo tuku gelang melang-melang, tonggo tuku kalung bingung, tonggo tuku ceret mencret. Buang sifat-sifat model ngono iku. Nggih Bu nggih. Hoi. Ana wali biyen. wali temen nih, titik wali murid. Wali tempat melaku-melaku, sikile dicokot semut, cetet. Tersinggung, wali yuk dicokot semut. Tersinggung, akhirnya gelek, belarai kurma sing garing. Diobok pemain semut. Lugu langsung ditegur karo Allah. Kamu zalim. Wong sing nyokot sikilmu lo cuma semut siji. Lelapo semut sak kampung kok kon bakar kabeh. Padahal sing nyokot cuma semut siji. Lelapo semut sak kampung kok kon bakar kabeh. Salahe opo? Terus mana yang berhak menghukum pakai api itu cuma aku. Liyane aku gak oleh. Ngono jare Gusti Allah. Hati-hati, Bu. Mula soro kewan gawe geni dosa gedhe gak oleh. Hoi. Gak oleh kewan dibakar gawe geni gak oleh. Sapa ngomong sate? Iku lha wis disembelih to. Sing gak oleh iku iwak urip-uripan langsung sampean panggang dikukur geni nganti iwake mulet-mulet ngene kok. Di blekreki dhisik, Bu. Mbok modele gak paham kok diomongi. Paham napa mboten? Lho karo kewan ae lho dikongkon welas, apa maneh karo padha menungso ae. Ngene iki kadang yo mbantah. Anjene tanggoku resek. Aku kurang apik ya apa? Dekne gak nek dijak apik, Bu. Mas yo ngono sampean tetep dikongkon welas. Iku sakjane sampean lek duwe tangga elek, iku alat teko Gusti Allah gawe nguji kualitase sampean. Sampean iku wong apik ta wong elek. Mengkene tangga elek iku hukume wajib. Sampean duwe tangga elek iku kudune syukur alhamdulillah. Malah alhamdulillah duwe tangga elek. Alhamdulillah duwe tangga elek nek digawe praktek. Taman iku wong apik ta wong elek? Ngene. Wong ya gorong jelas. Wong iki koyo banyu ndek jero botol. Sing gorong jelas iki banyu bersih ta banyu kotor? Gorong jelas. Lah supaya jelas ana carane diapakno? Dikocok-kocok. Mari dikocok-kocok. Banyune kok panggah bening. Nah, berarti iki banyu resik. Banyu nang jero gelas iku kocok-kocok. Lah kok butek. Berarti banyu kotor. Panggil yo ngekek pemahaman wong pagelaran. Tak baleni, tak baleni. Heh. Wah, iku koyo banyu nek jero botol. Sing gorong jelas iki banyu bersih ta banyu kotor? Cek jelas. Cok-cok-cok-cok-cok-cok-cok-cok-cok. Ih, mari dikocok-kocok kok bening. Berarti banyu bersih. Umpama mari dikocok-cok-cok-cok-cok kok kotor, kok budak, berarti banyu kotor. Wong pagelaran iki ya gorong jelas. Wabe sing teko ndok kene iki lho gorong jelas. Endi sing wong apik, endi sing wong elek? Gorong jelas. Anggite sampeyan sing lungguh ndok kursi empuk-empuk undangan VIP gitu mesti wong apik ngono. Gorong jelas. Anggite sing ceramah ngene iki wong apik ngono. Makasih. Kurung jelas pemaneng ngene-ngene iki. Pene lungguh nduk panggung ngene iki terus wong apik ngono. Kurung jelas. Lho, terus dipikir sing lunggune ngleset-ngleset dongsong-dongsong dong isor wit. Ngene kok wong elek ngono. Ketok iya. Tapi kurung jelas. Iki ndi sing apik, ndi sing elek iki kurung jelas. Lah cek jelas apik elek. Dikocok ambek Gusti Allah. Yo cok cok cok cok cok cok cok. Oh, ngomong dikocok kok guyu. Kadang dikocok dikai penyakit. Cok cok cok cok cok cok. Blek. Sakit parah. Sampai opname, sampai wis parah lah penyakitnya, lumayan. Ketika dikocok dikai penyakit, atine tetep bening. Sabar, ikhlas. Lego legowo nompo rido malah keparek nang Allah. Alhamdulillah diuji karo Gusti Allah ngene iki alamat kate dilebur dosane. Cek keparek nang Gusti Allah kathah zikire. Iki wong bening iku ya ndonga, ya ikhtiar gelek tombo. berarti wong bening, wong api. Saya dikai penyakit didi, sambate ram. Anenge wong disambati, rumangsane penyakit tak disambatno terus hilang penyakite, malah nemen. Mbah yuyu, aku kule wis telung dino sirahku mumet gak mari-mari, jare sing disambati. Sampeyan cuma mumet sirahe, aku mencret 14 dino. Malah parah utang disambatno wong anggite nek disambatno wong terus lunas ngono utange. Ini malah sumpek. Makane sambati aja nang wong percuma. Sambat nang sing duwe wong, sambat nang Gusti Allah, pasti oleh solusi sampean. Sambat nang wong malah parah. Ana gaene utang sama sambatan nang wong, dibayar ra utangmu. Nek sambatan nang Pak Camat perkara diutang, disauri karo Pak Camat, embel. Nang Pak Camat dhewe kreditane gorong lunas. Ate ora? Halo. Halo. Wong kotor. Lek dikei penyakit kok sambat, gak gelem nrimo, gak gelem ikhlas. Terus gak gelem gelek tombo, gak gelem berobat. Prinsipe nyakit sing gawe pangeran. Waras sing gawe yo pangeran. Karo pangeran dikei waras, sak yo waras. Gak gelem berobat, padahal lambane lho. Engko lek aku pangeran dikei waras, sak yo waras. Gak gelem berobat. Insyaallah bongkong. Yo ikhtiar ini wajib iki ana solusi Bio 7. Kan menengo. Iki menawarkan produk yang sampean jamu tetesnya orang Indonesia yang praktis, yang anti bahan kimia, aman dikonsumsi, sudah dapat izin resmi dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan BPOM. Ini iki obat iki hindari obat-obat yang mengandung bahan kimia, itu malah ngerusak organ tubuh sampean. Ketoke kaya doping, sakal kaya waru tapi marine. Dene iki kan aman dikonsumsi, ngono lho. Coba ngomong promosi. Barangan anjane yo. Tok guyu. Payu yo apa batetes wong Indonesia enggak payu paling laris iki. Ono gerai sehate, PE zaman kata cek kesehatan gratis deh ono. Cek kena berdilmu yuk. Ngerti moro-moro logrok kan, ngomong goro. Uang yuk lek gak sehat, ibadah yuk gak isok sempurna. Zaman gak sehat, gak isok sholat tahajud, ngomong-ngomong. Kena banyu. Ngomong Quran yuk gak isok wiritan, gak isok masih duit wakil gak isok berangkat haji kan. Lek ngomong-ngomong. Menurut, bujumu wayu nengkon gak sehat. Gak iso meting-kring kan. Gak iso dek, gak iso. Ya apa ini? Ya bro bujung. Mengenai sehat itu penting. Percuma pak, gak mending bujung wanyu. Tapi gak sehat, bujung wanyang-anyang. Gak kena diulek-ulek. Aduh gak pati ayu tapi sehat. Ini penting tujuanku kan kok menghibur yang rupanya elek-elek itu. Gak nemen-nemen susah. BE kok dilokno bojo. Kok ning elek cerewet mangkel ku nyantai jawab. Elek ya wis Mas, sing penting gak anyang-anyangen. Kadang karo Gusti Allah dikocok, teman. Dikocok. Gagal panen, gak duwe-duwit. Kok atine bening. Anjane rezekine ditunda karo Gusti Allah. Lek dikekno saiki lho gak apik. Iki alamat aku kate dikei semua akeh mbek Gusti Allah, cuma gak dikekno saiki. Pengin 10 juta lho, cuma oleh 1 juta. Alhamdulillah, sing teko lagi 1 juta, sing 9 juta kate nyusul. Bening atine. Wong api. Gagal panen rezeki seret, sambat nang ngersula nyalahno pangeran. Ya Allah, urip kok melarat. Podho-podho kerja kanca-kanca iki kok suke nang aku ket biyen kok pawancet koyo ngene. Gusti Allah iki karepe yo opo? Aku lek mikir Gusti Allah ngelu dhewe. Aku kaya wis salat, yo poso, mari maghrib yo maca Quran, ono pengajian yo berangkat, mesti dibangun yo nyumbang. Lu tapi lur rezekiku gak ditambah-tambah. Yo opo karepe Gusti Allah? Bali tanya opo? Pusing aku mikir Gusti Allah. Karuane gak sanggup jadi Gusti Allah nak mandekot ah. Gusti Allah dikokon pensiun. Wong botek wong kotor. Kadang zaman iku diuji, dikocok kaya tangga sing elek kelakuane, resek. Sampean wis berusaha apik apan ketemu wong tangga iku sampean yo apik, apan ketemu tangga iku sampean yo apik. Sampean duwe apa-apa yo sampean kei, tapi lek tangga iku duwe apa-apa, sampean gak tau dikei. Wonten mboten sing tanggane ngene iku. Wonge ya teko. Coba wonge gak kuduk warna apa? Sampean lho kok tetep apik duwe. Menengo, gak melurun cerewet. Menengo. Pangkat ngopo nyangoni cerewet nyangoni itu pantes merosul kurang suwe itu pantes ngaman itu gak melu nyangoni gak kaya ngomong mbean mana pangkat ngopo ini dari camat itu meneng gak kaya ngomong soalnya ya gak nyangoni jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Bu sama duwe tangga nang ruwesek sama sik tetep api ya karo tangga itu. Berarti sampean bening. Wong apik sampean. duwe tangga resek, sik dieleki sepisan ngamuk-ngamuk, langsung sowan yai. Ki. Ono donga sing diwaca wetenge sing jeblos ngono iki. Tangga lho iki resek, jeblos wetenge kapok. Ngono kadang kiai ini yo janaki. Gampang iki. Wiridna iki lho, 312 berodoli sak usus-ususe. Iki sak kiyaine padha bocloke yo damekno malah didu. Lah, supaya dadi wong apik, laboratorium rohaniye yo masjid iku. Mangkane Rasulullah begitu hijrah ke Madinah sampai di satu tempat yang namanya Quba. Itu bangun masjid dan itu masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Begitu sampai tujuan Madinah langsung bangun masjid karena dari masjidlah pembentukan karakter itu dimulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perjalanan suci Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil minal masjid ilal masjid, gak minal pasari ilal pasari, gak minal gerdui ilal gerdui, gak minal moli ilal mol, tapi minal masjid ilal. Betapa masjid itu penting, maka saya sering matur hubungan antara umat Islam dengan masjid iki bodo karo hubungane iwak ambek banyu. Iwak sing aman, iwak sing selamat, iwak sing betah nduk jero banyu, iwak sing kerasa nduk jero banyu. Apa niwak kok betah nduk banyu, kerasa nduk banyu? Aman, selamat. Wong Islam sing aman, wong Islam sing selamat, yo sing betah nduk masjid, sing kerasa nduk masjid. Apa wong Islam kok betah nduk masjid, kerasa nduk masjid? Yo selamat, yo aman uripe. Iwak kok gak betah nduk jero banyu, iwak kok gak kerasa nduk jero banyu, iku tandane iwak njaluk di. Ayo ana wong pagelaran kok ndak kerasa nduk masjid, ndak betah nduk masjid, iku tandane wong pagelaran njaluk di. Dah laboratorium rohani ini dalam rangka menguatkan keimanan. Pertama, karena iman itu pondasi paling vital, paling urgent. Ibarat bangunan, iman ku pondasi ini. Bagaimana jadinya bangunan tergantung bagaimana pondasinya. Tolong perhatikan, kalau pondasi kuat, bangunan hebat. Kalau pondasi lemah, bangunan goyah. Kalau pondasi keropos, bangunan gembos. Angel lho gaduk-gaduk nong ini. Rumah no, hargailah kata-kataku. Lek pondasine kuat, bangunane hebat. Lek pondasine lemah, bangunane goyah. Lek pondasine rapuh, bangunane runtuh. Lek pondasine gembos, bangunane keropos. Lek pondasine bengkok, bangunane mencong. Wong iki kale imane, lek imane kuat uripe hebat. Lek imane loyo uripe nglokro. Lek imane mengsle uripe lenyalenye kaya uripmu. Hoi. Diterusna mboten? Oke. Nah, padahal iman itu sifatnya abstrak. Understand? Lho kok lali to. Pokoke lek aku understand sampean terutama ibu-ibu banterono. Yes, mboten nggih? Awas kapan gak yes tak tinggal mulih. Iman itu sifatnya abstrak. Understand? Makasih. Lah pokoke aku understand ibu-ibu kudu yes. Soalnya understand itu bahasa Inggris, diri dari dua suku kata under dan stand. Under kan artinya di bawah, stand artinya kan berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, maka ibu-ibu harus yes. Maksudnya ngono. Bu. Membangane enggak dikatekno kok. Abstrak itu ada tapi tidak kelihatan. Ono tapi ndak ketok. Entut jare. Cerdasem le makan. Cerdasmu le perkara entut cerdas e. Entut. Iya ana jane iki ono tapi ndak ketok. Contone entutmu ya. Ya aja nggae conto entut rek. Contone kaya cinta. Love. Cinta itu ada, tapi kan enggak kelihatan bagaimana warnanya cinta, bagaimana bentuk dan modelnya cinta. Nah, iso, tapi ada. Caranya mengetahui dari mana? Ya dari gejala yang ditimbulkan, dari tanda-tandanya. Ketika jantungmu berdegup kencang, dadamu berdebar-debar, ada spirit yang menyala, ada semangat yang membara, berarti di jiwamu tertanam rasa cinta. Moga asik blas sampai anak cie ngono lho. Tak balik ni. Ketika jantungmu berdegup kencang, dadamu berdebar-debar, ada spirit yang menyala, ada semangat yang membara, berarti jiwamu tertanam rasa cinta. Gendeng kabeh. Apa? Sakia ini gendeng. Makasih. Para gendeng-gendeng sekalian. Iman itu ada, tapi enggak kelihatan. Walaupun begitu, keberadaannya bisa dibuktikan. Dari mana? Dari tanda-tanda yang ditimbulkan. Ayo jawab sing banter, ngajine terus tamboten. Terus tamboten. Lek terus jawaban sing banter, oke? Okay? Ibu percaya tak gak lek lampu-lampu iku ana setrume? Setrume ketok napa mboten? Kok ngerti lek ana setrume? Ah karena ada tandanya. Saya enggak percaya. Ayo kabel udara ono nang cekelen. Oleh gak ngeblak kono. Ada tandanya. Apa tandanya kalau lampu itu ada setrumnya? Lampunya nyala. Ayo tahan jawab. Karena ada setrum lampu nyala, gitu loh. Karena ada setrum mic yang saya pegang ini bunyi yo nyala. Mic nyala yo kobong aku. Embuh. Baleni. Karena ada setrum lampu nyala. Karena ada setrum mic bunyi. Karena ada setrum kipas angin muter. Embuh ngono njaluk ditonton siji-siji. Baleni pisan maneh. Karena ada setrum lampu. Karena ada setrum mic. Karena ada setrum kipas angin. Nah gitu dong. Nah karena ada iman, perintah sholat berangkat jalan. Begitu dengar ada seruan azan panggilan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Iki azan khas Bojonegoro. Kan tiap daerah punya khas sendiri-sendiri. Pokoke lek ate ana setrum iman, apa diceluk azan. Bojonegoroan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bojonegoro. Loh. Model Arab kan beda tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arab. Jakartaan beda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagelaran siji meneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya lek apa nono iman, ora gak peduli lah wayahe final akademi dangdut. Azan isya berangkat ke Masjid Al-Falah. Ngono, padha karo mergo ana setrum lampu nyala. Mergo ana iman, salate jalan. Mergo ana setrum mikiki muni. Ya mergono iman, dijak zikir, dijak sholawat, muni cangkemmu. Jadi lesane penjenengan mergono imane, dijak zikir, dijak sholawat, muni. Jadi mergono imane cangkemmu ya. Muni. Padha karo mergo ana setrum ki pas angin muter. Lah mergo ana iman, sampean dituki tasbih muter. Lambene obah terus ngeses sumiyati sulastri sundari sami se wer sunarse wer sto pokoke rondo sak kecamatan diunekno kabeh wer lah saiki ana setrum lampu kok ndak nyala berarti lampune kon yang banter lek jawab ana setrum lampu kok ndak nyala berarti ana setrum mik kok ndak muni berarti ana setrum kipas angin dipetek kok ndak muter berarti wong pagelaran ngaku iman kok ndak salat berarti kok wonge krungu ya ana sing ndak salat termasuk sing jawab iku be wong salat yang seharusnya sehari cuma 5 kali loh dirubah jadi 5 hari sekali. Ya Allah, niate lucu wong salate digabung-gabung, sering ditinggal. Sekali ini salat borongan. Gabungan usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Bingung no malaikat, kapak salate gak cepet no Allahu akbar. Entul-entul jadi-jadi duli-guli gendut-gendut. Tangi meneh entul-entul jadi-jadi duli-guli gendut-gendut. Entul-entul jadi-jadi duli-guli gendut-gendut salam gobek-gobek. Malaikat kata nyuatek bingung. Kata topo iki wong pagelaran. Ah timbangane bingung tulis wong pagelaran push up wis ngono. Awas. Ndak oleh ditinggal, jangan sampai subuh maraton. Zuhur ke salon. Asar peminton. Maghrib sinetron. Isya main handphone. Awas di alam kubur kena smackdown. Nah. 12 lewat loh wisan. Jadi yo. Jadi ngaku iman kok ndak sholat berarti banter ana ngaku iman ana masjid dibangun kok gak melu nyumbang berarti ngaku iman ana pengajian kok ndak berpartisipasi berarti ngaku iman dijak zikir kok gak muni berarti saiki lek ana lampu konslet iku lek kena didandani nek kenek ana didandani gak kenek terus diapakno bau gua baleni bantrono lek jawab lampu konslet iku lek kenek didandani ana didandani gak kenek diapakno ana wong pagelaran konslet lek kenek didandani ana didandani gak kenek ya di alhamdulillah ketok ewe siap para konslet-konslet sekalian wes nah terus-terus no konslet sampean kok aja sampe konslet imane ditoto, sholate diapiki, jamaahe dimakmurno nduk masjid. Aku sakjane sik kepingin tambah ngajine. Tapi soal iki wis ganti hari. Jam 12 lewat tok. Undanganmu iku tanggal 17. Padahal saiki wis masuk tanggal 18. Melanggar iki jenenge. Apa tekoe telat? Barangan insya Allah disambung lain wekdal nyumbang apa anjane wong wedok kadang ngerasa enak terus mau wis ngono ya kono ndok nisor kari terus sing ndukur ya tele-tele yu nggih oh panitia njaluk muter kotak masjid wis diresmekno sak kotake muter. Allahumma sholli ala Muhammad. Ado karo ndek kono mau monggo sak ikhlase kangge panitia mau gak dielingno aku. Sarang-sarang maca dongane wulan Rejab, Saban, Ramadan. Eh sing mule durung nyemplungi kotak kate mule sampean. Jelungup nang tengahe mbok. Ayo cegaten panitia. Oh, panser ndek kono cegaten iku sing kate mule. Pokon ngenteni donga ngisi kotak dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana. رمضان وشعبان وبلغنا. Ayo salawat bantar. Salli wasallim daiman ala Ahmad. Salli wasallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada. Ya Allah jamaah nyuwun barokah ing wulan Rajab. Ya Allah jamaah nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah jamaah nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Ya Allah jamaah nyuwun iman Islam ingkang mantep. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana wa Sya'bana wa kate mulai kok cegaten dhisik kok godhaken ning godhaken sing gak kejlungup saken mumpung ana kesempatan tabungan akhirat mumpung ana kesempatan monggo Bu mumpung disia-siakan sing gak nggo dhuwit nyilio kancae kancae gak ana ya kalungmu cemplungno gak apa-apa gelangmu cemplungno gak apa-apa saya didol mek panitia. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Syaban. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan. Saged damel sangu nindakaken kesaenan kangge gayuh urip kang kebak kamulyan. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan wulan suci wulan engkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridho urip bahagia mulya wonten donya sami mlebet suwarga. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik. Amin ya Allah ya Rabb istajib du'ana ya Rabb. Wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa Sya'ban wa balighna. Yo salawat. Salli wa sallim daiman